بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kawan dan sahabat kemata Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnia-Nya kepada kita, nikmat iman dan Islam, kesihatan dan kelapangan masa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan alhamdulillah, kita seperti biasa akan meneruskan bacaan kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh, min kalam sayyidil mursalin, daripada sabda-sabda penghulu al-mursalin, karangan al-hafiz al-imam an-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dipilih oleh pengarang kitab sebagai pendahuluan kitab ataupun bab yang baru ini, iaitu kitab Taqwa. Dan telah kita dapati bahawa terdapat di situ beberapa fadilat, keistimewaan, kelebihan bertakwa, dan untuk orang-orang yang bertakwa terdapat ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Taala. Antaranya Allah Subhanahu wa Taala akan memberikannya jalan keluar daripada kesempitan, Allah akan memberikannya rezeki daripada tempat-tempat yang dia tidak sangkakan, dan Allah Subhanahu wa Taala akan memberikannya al-furqan, perbezaan antara yang hak dan yang batil. Allah SWT akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan mengampunkan dosa-dosanya. Dan banyak lagi sebenarnya kelebihan orang bertakwa. Bahkan kita boleh katakan bahawa kebaikan, seluruh kebaikan boleh disimpulkan dalam kalimat at-taqwa. Semua kebaikan sebenarnya terkandung di bawah atau di dalam at-taqwa, makna at-taqwa. Sebab at-taqwa sebagaimana yang telah diterangkan dan saya rasa kita pun telah faham dan hafal ini, iaitu taqwa asal maknanya adalah benteng penghalang, dan maksud di sini adalah menjadikan antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa Taala dan api nerakanya satu benteng. Dan benteng itu adalah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala, sama ada ia wajib maupun yang sunnah, dan kita menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala, sama ada yang haram hatta yang makruh. Dan itulah kalau kita lihat adalah keseluruhan ubudiyah, itulah ibadah. Dan sebesar-besar takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah beriman kepada-Nya, dan segala yang wajib diimani antaranya adalah rukun-rukun iman. Dan rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan telah kita pelajari bahawa beriman kepada Allah SWT artinya mentauhidkannya. Setelah kita mengenal Allah SWT, dan makna mentauhidkan Allah SWT adalah kita mengesakan Allah SWT dalam rububiyahnya dan dalam ibadah, yakni uluhiyahnya, dan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Maka jangan kita syirikan bersama Allah SWT dengan sesuatu pun, tidak kira sama ada dia adalah malakun muqarrab, malaikat yang dekat atau didekatkan di sisi Allah, ataupun dia nabi yang mursal, seorang nabi yang diutuskan, ataupun selain daripada itu manusia, orang saleh, apalagi batu bata, kayu dan sebagainya. Jadi hatta kita tidak boleh mensyirikkan Allah SWT dengan diri kita sendiri, yakni kita beribadah kerana sesuatu kepentingan diri sendiri. Apalagi kalau kita beribadah kerana dunia, kerana harta, kerana nama, pangkat dan sebagainya. Maka Allah SWT telah berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah SWT, yakni sahaja, dan jangan kamu syirikkan kepada Allah SWT sesuatu pun, dengan sesuatu pun, syai'ah, sama ada besar maupun sedikit, sama ada syirik akbar ataupun syirik al-asghar. Baik, jadi di bawah selepas itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan at-taqwa, kita lihat atau di dalam kitab bahasa Arab, bahasa Melayu ini berapa, nombor berapa, nombor saya kat 69. Nah, jadi berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluk qala fa Yusufu nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluk قال فعن معادن العرب تسألونني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع. يعني dari أبو هريرة رضي الله عنه berkata telah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Man akramun nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atqahum, iaitu yang paling bertakwa di kalangan mereka. Kemudian mereka berkata, bukan tentang ini kami tanyakan kepadamu. Laisa an hadza nas'aluk. Ini walaupun jawabnya betul atau tak betul, jawabnya betul. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah SWT adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Jadi mereka kata, bukan tentang ini kami tanyakan. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan jawapan yang lain. Maka dialah Yusuf, Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Khalilillah. Jadi Yusuf ibnu Yaqub. Betul tak? Nah. Jadi anak kepada Yaqub dan Yaqub itu adalah Nabi Allah, ibnu Nabiillah, dan Yaqub adalah anak Ishaq. Ishaq juga Nabi Allah alaihissalam. Ibni Nabiillah, Ishaq pula adalah anak kepada Nabi Allah, iaitu Khalil Allah Subhanahu Taala Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami tanyakan kau. Ini pun bukan juga. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah tentang usul ataupun asal usul nasab Arab kamu tanyakan kepada aku? Ini maksud di sini adalah yang paling mulia bukan tentang sifatnya, bukan tentang siapanya secara spesifik, tapi tentang apa, nasab keturunan Arab yang paling mulia itu siapa. Jadi itulah yang ditanyakan pada Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi kalau begitu, maka jawapannya adalah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik mereka, yakni nasab keturunan orang Arab, sebaik-baik mereka di dalam jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di dalam Islam, tapi apabila mereka faquhu, apabila mereka faqih. Hadis muttafaqun alaih. Dan kata Imam Nawawi rahmatullah mencarahkan kalimat faquhu, faquhu dengan qafnya berbaris depan, itu adalah bahasa Arab yang masyhur, tapi boleh juga orang Arab ataupun orang Arab juga membaca fatihu dengan baris bawah qafnya, boleh juga, tapi dia kurang masyhur, tapi tidak salah. Yang penting maknanya sama ke tidak? Maknanya sama, iaitu alimu ahkam syar'i, mereka mengetahui hukum ahkam syarak. Siapakah yang mentafsirkan, menerangkan makna fatihu ni, fakih ni? Imam An-Nawawi rahimahullah taala sendiri, dia sendiri seorang yang faqih, alim besar, seorang hafiz, alim dalam bahasa. Naam, telah mensyarahkan hadis. Adapun dalam fikih, masya-Allah, seorang yang dikira sebagai mu'tamad rujukan dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ada beratus orang ulama sepanjang kurun daripada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai sekarang, banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i, tapi beliau antara rujukan yang terbesar. Baik, jadi beliau berkata adalah mereka yang mengetahui ilmu hukum ahkam syarak. Jadi ilmu tu banyak. Kita ada ilmu syariah, kita ada ilmu sains, kita ada ilmu kedoktoran, teknologi dan sebagainya. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka faqih, mereka faqih, faham maknanya mereka tahu hukum ahkam syariah secara khusus. Dan ini telah kita bahaskan dalam banyak tempat. Yang penting di sini adalah berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya pertama kali, siapakah manusia yang paling mulia? Man akramun nas. Akram yakni adalah kalimat dalam bentuk isim tafdil. Tafdil maknanya ada kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Dia macam ahsan, afdal, ini lebih baik, lebih bagus. Jadi kalau akram maknanya lebih mulia, lebih mulia daripada yang lain. Jadi dia komparatif asal. Bukan selain daripadanya tidak mulia, bukan selain daripadanya tidak baik, tidak, tak semestinya. Tapi kadang-kadang daripada konteks lain semua tak baik, itu je yang baik. Jadi dia nama akram ataupun ahsan, itu tengok pada konteks. Adapun tentang hadis ini, apabila Nabi SAW ditanya siapakah manusia yang terbaik ataupun yang paling mulia, bermaksud yang paling mulia berbandingkan dengan yang lain, lain yang mulia juga. Jadi Nabi SAW terus menjawab. Jawapan pertama Rasulullah SAW, inilah yang kita ingin pelajari atau ambil pelajaran darinya. Nabi SAW terus menjawab atqahum. Ini yang paling bertakwa di kalangan mereka. Atqa juga dalam bentuk afdal, yang ini yang lebih bertakwa, yang lebih bertakwa di kalangan mereka. Jadi kalau dia makin bertakwa, kalau dia paling bertakwa, maknanya dia paling mulia. Itu maksud dia. Jadi darajat antara seorang manusia dengan seorang manusia lain bukan siapa lagi tinggi, siapa lagi banyak masa, kalau lelaki, kalau perempuan, siapa paling cantik, tidak. Nah, atau kalau pandai pun bukan juga. Bukan yang paling banyak harta dalam bank ataupun bukan dalam bank. Tapi yang paling mulia di sisi Allah SWT pun bukan orang yang dulu. Tak mesti orang dulu, tak mesti orang yang akan datang, tidak juga. Mereka lihat sifatnya adalah yang paling bertakwa. Dan alhamdulillah kita pun telah terangkan apa makna bertakwa. Ini yang paling mengerjakan perintah Allah SWT. Yang wajib dan tentu beres. Baik. Kemudian dalam hal yang sunat pula, dia paling mengerjakan yang sunat mengikut kemampuannya. Dan dalam masalah ataupun dalam hal larangan-larangan Allah SWT, paling meninggalkan larangan Allah SWT. Kira kalau tengok rekod macam kosong, dia tak pernah buat yang haram, kosong dalam rekod ni. Kalau ada memang hebat. Atau makruh pun ditinggalkan juga. Kalau semua dia dah buat macam tu, maka dia lah yang paling bertakwa. Yang tentu yang paling bertakwa dalam umat ni siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW, memang betul. Tak ada dosa terus. Semua yang boleh dibuat, dia dah buat. Tak usah pilihan Allah SWT. Tapi selain daripada Rasulullah SAW, itu dia. Itu masih terbuka lagi. Tapi ulama' mengatakan yang paling bertakwa, yang paling mulia selepas Rasulullah SAW adalah Khalifah Rasulullah, iaitu Abu Bakar Siddiq RA, kemudian Umar bin Khattab RA, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lepas itu tidak ada orang yang kira katakan tertentu. Tapi tentulah sahabat-sahabat secara umumnya adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. So Allah Subhanahu Taala telah redha terhadap mereka, dan mereka telah redha terhadap Allah Subhanahu Taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah janjikan akan masuk mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik, selain daripada itu adalah mereka-mereka yang yang bertakwa. Jadi ini yang nak dimaksudkan daripada hadis ini. Jadi kepentingan takwa ataupun kelebihan takwa, dia akan membuatkan orang itu menjadi orang yang mulia. Tapi di sisi siapa? Di sisi Allah SWT yang paling mula sekali. Itu yang terawal sekali. Tak semestinya dia paling mula di sisi Allah SWT, dia paling mulia di sisi manusia. sebab kaca mata ataupun penilaian Allah SWT mungkin selalunya tak sama dengan penilaian manusia. Sebab penilaian manusia dengan hawa nafsunya, dengan kehendak dirinya. Dia mungkin ada geng dia sama, cakap sama bahasa Melayu-Melayu, dia lagi apa ni, dia lagi mulia. Orang lain macam mana punya hebat pun tidak ada pula, terbalik pula. Kalau bukan bangsa dia, dia lagi mulia. Bangsa sendiri tak pernah bagus, bangsa lain yang bagus. Terbalik pula, dia inferiority complex. Ada yang teruk, superiority complex. Yang penting penilaian berbeza-beza. Yang kita nak bahaskan, yang paling mulia di sisi Allah SWT. Yang oleh kerana kita adalah hamba Allah SWT, kita umat yang beriman pada Allah SWT, seharusnya kita juga menilai manusia dengan penilaian Allah SWT. Baik, qala atqahum, iaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Dan diberitahu oleh sahabat-sahabat itu, mereka tak tanya tentang sifat ini, seolah-olah mereka dah tahu tentang hal ini. Jadi mereka tak tanya. Nabi SAW pula sangkakan mereka tanya tentang sifat orang yang paling mulia. Tapi zahirnya mereka tak tanya tentang hal ini sebab mereka dah tahu. Macam mana mereka tahu? Sebab ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qawmu min qawmin asan yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asan yakuna khairan minhunna. Dan seterusnya, wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab bisalin smut fusuku badal iman. Itu ayat sebelumnya. Innamal mu'minuna ikhwah fa'asliyudal baina akhwaikum. Oh, 11 lepasnya. Saya tengok macam tengok buku surat ni, tapi kat belakang selepas buku surat lepas dia tu baru ya ayuhan nasu inna khalaqnakum qaba'ila syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah supaya kamu kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling atau yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Baik. Jadi memang semuanya berbeza-beza bangsa, berbeza-beza kabilah, nah, bahasa juga, zaman dan seterusnya. Tapi yang paling mulia di antara kamu siapa dia? Yang paling bertakwa. Jadi apakah maksud ayat ini? Bukan setakat khabar, oh ni yang paling mulia, yang bertakwa. Tidak. Apabila diberitahu kepada kita bahawa inilah orang yang paling mulia di sisi Allah, akramakum indallah, maknanya hendaklah kamu berusaha untuk mendapat gelaran orang yang paling mulia ini. Lakukan apa yang mereka lakukan, iaitu berusahalah dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian Nabi SAW pada akhir hadis tersebut, bila sadar bahawa sahabat-sahabat ni sebenarnya tanya tentang kabilah ataupun nasab keturunan Arab yang paling mulia, baru Nabi SAW jawab. Tapi jawab Nabi SAW kalau kita lihat tidak spesifik. Tidak spesifik. Tidak disebutkan nama kabilah tu, bani apa, tak ada. Tapi Nabi SAW menjawab dengan jawapan ini. Kita perhatikan hikmahnya jawapan Rasulullah SAW. Khiyaruhum fil jahiliyati. Sebaik-baik mereka di dalam jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Asal maknanya daripada jahal, yakni kebodohan, lawan daripada ilmu. Tapi ingat, jahil itu bukan setakat bodoh tak ada ilmu. Setakat bodoh saja bukan semestinya negatif semata-mata. Sebab ada orang memang tak tahu. Kalau gitu, awak punya anak-anak yang belum kindergarten semuanya jahil, bodoh. Apa salah dia? Memang belum lagi dapat ilmu lah. Bila dia belajar nanti, dia pandai. Ya, kenapa kita maki hamun dia? Tapi ada cikgu kat sekolah, sikit-sikit bodoh. Satu semua satu pun, dua mula dah dapat dua, lupa pula. Tiga. Lepas tu cakap bodoh. Macam mana nak apa ni? Cikgu lah yang bodoh. Tidak, setakat tidak mengetahui, tak mengapa. Rasulullah SAW pun sebelumnya tidak tahu. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia yang Allah telah mengajarkan kepada engkau apa yang dulunya engkau tidak tahu. Atas sahabat-sahabat pun semuanya fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata, ini kebodohan yang nyata. Jadi tidak semestinya tidak ada ilmu madmum terus negatif tercela. Nah, dia bila dengan sebab-sebab tertentu, kenapa dia jahil? Kenapa dia jahil? Oh, dia abaikan ilmu, dia tinggalkan mencari sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Ataupun orang dah sampaikan, dia tak mau dengar, jadilah dia jahil. Okay. Dan satu lagi makna kejahilan sebenarnya adalah zalim. Apabila kita menganiaya orang, kacau orang, pukul orang, maki-maki orang, itu juga dinamakan apa? Jahil. Dalilnya dalam hadis puasa, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, man lam yada' qawla zur wal jahla wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan kejahilan dan beramal dengannya, maka Allah tidak ada hajat dia meninggalkan makan dan minumannya. Hadis yang sahih. Di sini, tidak meninggalkan kata-kata yang dusta dan kejahilan. Apa kejahilan? Dan beramal dengan kejahilan tu maknanya kacau orang, aniaya orang, cek gaduh. Baik, jadi jahil ada maksud apa ni? Menganiaya orang. Jadi minal jahilin. Sebab tu kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah SWT telah menghertik mereka dengan satu sifat. Tapi herannya Allah SWT panggil mereka jahilin. Walutan idqala liqawmihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a'innakum lata'tuna al-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qawmun tajhalun. Ingatlah apabila Lut berkata kepada kaumnya, apakah kamu mendatangi fahishah, yakni kekejian, sedangkan kamu melihatnya, apakah kamu mendatangi lelaki dengan syahwat selain daripada wanita, yakni meninggalkan wanita, bahkan kamu adalah kaum yang jahil. Bal antum qaumun tajhalun. Taruhlah zalimun ke apa kan, mujrimun yang jahat, buat dosa, pengacau, perompak dan sebagainya, tak ada. Allah SWT pakai kalimat tajhalun. Dan untuk kaum Nabi Thamud alaihissalam, kaum Nabi Saleh iaitu kaum Thamud, Allah SWT panggil mereka bal antum qaumun tuftanun, kamu adalah kaum yang difitnah. Tapi untuk kaum Nabi Lut, bal antum qaumun tajhalun, yang jahil. Dia jahil kat sini bukan setakat bodoh saja. Dia ada plus-plus dia lagi. Apa dia? Dia menganiaya orang, buat amal yang buruk, bahkan seburuk-buruk amal. Sebab tu wa'arif anil jahilin, jauhkanlah diri daripada orang-orang jahil. Dan ibadur rahmani adalah apabila mereka mendapati orang-orang yang jahil, mereka akan apa? Qalu salama. Maknanya orang saka jahil ni bodoh ke dia? Tak ada jahil. Itu juga orang yang kacau-kacau dia. Orang kacau, orang kacau, orang kacau. Dia tak retaliate. Dia sabar. Wa idza marru billahi marru wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba ar-Rahman tu ialah yang jalan ke muka bumi dengan ringan, dengan senang, dengan mudah. Tak ada buat pasal, tak ada dengan angkuh dan sebagainya, relax saja. Tapi apabila orang-orang jahil, khatabahumun jahilun, berkhutbah, yakni berkata-kata dengan mereka, yakni mengacau mereka, maka mereka akan apa? Berkata salamah, sejahtera. Bukan itu saja yang mereka katakan, dengan perbuatan mereka juga, mereka apa ni? Mereka tetap sejahtera pada orang-orang yang mengganggu mereka. Sebab tak ada orang yang melakukan perkara yang nakal ini yang ananya ini, kecuali dia apa ni, dia juga jahil. Dia tidak tahu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebaik-baik mereka, yakni orang-orang Arab, keturunan Arab ini di jahiliyah, dalam zaman jahiliyah, maknanya pada zaman kejahilan, yakni sebelum datang Islam. Bila datang Islam? Senang dia jawapannya. Islam tu datang dengan apa? Kelahiran Rasulullah SAW ke? Dengan diutusnya Rasulullah SAW. Macam tu. Nabi SAW bila dilahirkan, belum ada Islam lagi. Tapi bila datangnya Islam, bila diwahyukan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, itulah mulanya Islam. Baik. Jadi kalau kita nak sambut, kalau kita nak bergembira, maka yang sepatutnya kita bergembira bila? Hari. Kalau nak kata gitulah, hari diutuskan Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Adapun setakat kelahiran Rasulullah SAW belum lagi. Anda kulihat mereka dalam jahiliyah dianggap orang-orang yang terbaik di kalangan orang Arab. Kemudian bila datangnya zaman Islam, mereka pun masuk Islam. Kemudian mereka jadi terbaik di dalam Islam. Khiyaruhum fil Islam. Kenapa mereka jadi terbaik dalam Islam? Pertama kerana asal keturunan mereka. Tapi sekarang kerana mereka dah masuk Islam. Lihat Islam dulu. Dan kedua, idza faqahu, apabila mereka faqih, yakni faham, alim dalam akam, hukum akam syariah. Kalau mereka bodoh juga, mereka jahil juga terhadap hukum akam syariah, maknanya mereka bukan yang termulia. Sebab bagaimana awak nak bertakwa kepada Allah SWT, tapi awak tak tahu ini adalah perintah Allah SWT, lalu awak buat. Awak tak tahu bahawa ini dilarang oleh Allah SWT, lalu awak tinggalkan. Jadi tak mungkin orang itu bertakwa kecuali dia ada ilmu. Jadi dia adalah satu sebab itu kita juga dapati bahawa Allah SWT memuji dan mengangkat ke darajat orang-orang yang berilmu. Tapi kita juga tahu bahawa setakat ilmu saja, yang dinamakan knowledge saja pun, tidak menjadikan orang itu mulia di sisi Allah SWT. Dia hendaklah juga orang yang paling takut kepada Allah SWT. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah SWT adalah orang yang berilmu. Jadi ilmunya tu digabungkan dengan ketakwaan. Sebab daripada ketakwaan tu datang ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan bahawa tidak ada satu sifat yang cukup kecuali apa? Takwa. Kalau kita lihat semuanya, alim saja pun tak cukup. Adalah pandai saja pun tak cukup. Apa juga sifat-sifat, semuanya mesti apa ni, balik kepada ketakwaan pada Allah SWT. Sebab itulah apa ni, pujian yang Allah berikan kepada orang yang paling mulia di sisi Allah SWT, itu orang yang paling bertakwa. Lalu tidak kata ulama, banyak ulama katakan bahawa tidak sah khutbah Jumaat kecuali ada peringatan agar manusia bertakwa. Khatib tu sendiri kena diingatkan, diri sendiri dia kena ingatkan agar dia pun bertakwa. Idza faquhu, ketika atau apabila mereka faqih. Dan ini juga dalil bagi ataupun di dalam kitab-kitab usul fiqh ataupun dalam fiqh merangkan tentang kelebihan fiqh. Yani asal usul ilmu ini adalah daripada hadis-hadis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kefahaman dalam agama sebagai fiqhun. Beza fiqh dengan setakat ilmu, beza fiqh dengan faham. Fiqh ini bukan setakat ilmu. Ilmu tu mungkin awak tahu je. Awak tahu, tapi mungkin awak tak faham. Macam mana tu? Sebab mungkin kita baca ayat yang sama, Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya lah. Awak tahu ayat ni, awak tahu makna dia. Tapi orang sebelah awak bukan setakat tahu apa yang awak tahu. Orang sebelah awak, dia boleh keluarkan 10 faedah daripada ni, daripada ayat tersebut. Maknanya dia lebih faham daripada awak. Itu yang lebih itu dinamakan fiqhun. Jadi fiqh tu kata ulama adalah kefahaman yang mendalam, bukan setakat mengetahui sahaja. Ya, ramai orang baca Quran tapi apa hukum solat tu, apa hukum amalan itu, amalan ini dan sebagainya. Mereka tak dapat ekstrak daripada ayat Quran itu ataupun daripada hadis-hadis itu. Itulah dan orang-orangnya digelar sebagai fuqaha. Sebab itu kita dapati bahawa orang sebenarnya dari kalangan Arab yang paling nasab keturunan yang paling mulia adalah orang-orang Quraisy. Dan dalam Quraisy pula mereka adalah Bani Hashim. Itu adalah kira katakan yang terkenal keluarga ataupun kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib family dia lain. Quraisy tu pun besar, Quraisy tu besar. Dalam dia ada macam-macam lagi. Bani itu bani ini bani ya. Tapi semua kira anda Bani Hashim. Bawah dia ada lagi Bani Muttalib. Itu yang paling mula di kalangan Arab semuanya sekali. Siapa orang Arab? Siapa orang Arab? Orang yang cakap Arab. Jadi orang Melayu pun Arab juga. Itu lain. Kita nak cerita pasal tu. Kita cerita pasal bangsa. Orang Arab asalnya dia adalah orang yang apa? Merantau di padang pasir itu asalnya. Di padang pasir tempat tertentu lah. Dinamakan Arab dengan A'arab sebab dia badui. Mana tak duduk satu tempat. Okey. Jadi mereka dah ada dah lama dah. Wallahu'alam berapa lama mereka dah ada. Tapi ingat, tak pernah satu pun daripada bangsa mereka Allah SWT utuskan jadi Nabi. Semua Nabi-Nabi tetap diutuskan daripada lagi satu bangsa yang bukan Arab, iaitu Yahudi, Bani Israel. Jadi kalau awak lihat, yang saya tengok lah, bangsa Arab dah ada dah ketika Yahudi dah ada. Cuma tak ada orang ambil pot tentang orang Arab. Sebab dia pun tak ada ambil kisah pasal orang-orang kat dalam kota. Dia sibuk dengan ternakan dia. Dia cari air sana, cari tempat makanan untuk binatangnya. Lepas tu dia pindah dan sebagainya. Tetapi apabila Nabi Ismail AS ditinggalkan oleh bapanya Nabi Ibrahim AS sama dengan ibu Nabi Ismail, Hajar. Dan kita tahu bagaimana haus, lepas tak ada air kat mana-mana, susu pun dah kering. Jadi cari air dan sebagainya, akhirnya keluarlah apa ni, Zam-Zam. Lepas itu baru datangnya orang Arab ke mana? Ke Mekah. Kau tak ada orang. Yang datang itu adalah orang Arab daripada Bani Jurhum. Maknanya Arab tu dah ada belum? Dah ada. Dan mereka ni dah cakap Arab kan. Jadi Nabi Ismail, jadi di Bani Jurhum dah nampak air Zam-Zam kat situ, mereka pun dah tak pergi mana-mana lah. Mereka pun duduk situ. Dan itu terlepas tu dibinanya Kaabah dan seterusnya. Mereka tinggal kat situ, menetap situ. Nabi Ismail tinggal bersama mereka. Jadi agak-agak cakap apa? Cakap Arab. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, orang pertama yang cakap Arab ni, kita katakan yang sampai sekarang punya Arab ni, adalah Nabi Ismail AS. Jadi kita belajar daripada Bani Jurhum. Dan di sana ada Arab-Arab musta'ribah. Kira Arab-Arab macam perakakan lah gitu. Itu ada di mana? Di daerah Yaman. Pun Arab juga. Dan dia ada macam Hinyar apa-apa semua. Sampai sekarang masih ada. Itu asalnya. Jadi mereka Arab. Lagi satu adalah golongan Yahudi. Jadi di dalam banyak-banyak nasab turunan Arab, yang termulia adalah anak cucu siapa? Nabi Ismail. Yang tinggal di Mekah. Tapi pada satu tempoh tu, ikut sejarah, Mekah itu ditinggalkan, abandoned. Tak tahu apa jadi, Bani Jurhum dah tak tinggal situ. Mereka dah tak muliakan Kaabah tu, sehinggakan dikosongi. Dan air Zam-Zam tu pun apa ni, ditutup dan hilang terus. Dan orang cari dah tak jumpa lagi. Zam-Zam tak ada. Dulu keluar je kan. Dah tak ada lagi. Beratus tahun juga. Sampai pada zaman datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Beliau dapat mimpi zam-zam kat situ, kat sini, dia pun pergi kurir dapat. Sebab tu dia jadi ketua, jadi pemimpin Kaabah atau pemimpin pemimpin Masjidil Haram. Dan ahli keluarganya semua jadi apa ni, pembesar Mekah. Ini mereka, dan mereka juga adalah anak cucu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Itu adalah yang paling mulia, kabilah paling mulia. Ada tak kabilah lain? Adalah. Semua yang awak jumpa tu, Abu Bakar punya keluarga, Umar punya keluarga, kan ada? Siapa lagi? Uthman bin Affan punya keluarga. Yang seterusnya, semuanya itu daripada Quraisy. Muhajirun semua datang daripada daripada bangsa Quraisy. Jadi mereka dah memang mulia ketika jahiliyah, dipandang sebagai sadah, yakni pemimpin-pemimpin. Lepas tu mereka masuk Islam, mereka juga masih lagi yang paling mulia. Dan di antara mereka yang alim, mereka juga paling, mereka paling mulia. Jadi ini maksudkan di akhir hadis tersebut. Jadi Nabi SAW tak sebutkan siapa-siapa mereka. Sebab kalau kita lihat banyak hadis-hadis macam ini, Nabi SAW tak sebutkan secara spesifik. Sebab kalau sebutkan secara spesifik, boleh cari gaduh dan tak ada faedahnya. Alamak, dia yang paling mulia, dah terus dah settle lah orang tu, semua tak ada, tak ada apa-apa, tak ada, tak ada, tak ada makna. Tapi kalau disebutkan sifat dan tak sebutkan siapa, ya, ada keinginan orang untuk apa ni, berusaha mendapat kemuliaan tersebut. Tu bila ditanya Rasulullah SAW, siapa tu yang golongan-golongan yang 70 tu yang masuk syurga, yang masuk neraka, dia tak tanya siapa tu, tapi tanya, kan Nabi SAW kata tu, satu golongan dalam 73 tu yang akan masuk syurga, kan? Siapa tu? Siapa tu? Orang tanya siapa tu yang masuk syurga. Nabi ada jawab tak? Kamu semua, awak-awak-awak, ataupun kamu semualah dekat zaman yang sahabat-sahabat aku ni. Tak, Nabi SAW tak jawab macam itu. Tapi siapa yang berada di atas apa aku dan sahabat-sahabat aku berada di atas ni, yang ni ikut ajaran ataupun amalan akidah sama dengan akidah aku, sama dengan sahabat-sahabat aku. Jadi di sini tak ada orang-orang tertentu. Jadi tak payah kita susah-susah nak pergi list down satu-satu dan sebagainya, siapa tu dia ahlu sunnah wal jamaah. Yang penting ada sifat ni, dia ahlu sunnah wal jamaah. Sifat-sifat ni dia tak ada, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jangan terus kita terus keluarkan dia terus, eh. Sebab bulatan ahlu sunnah wal jamaah ni boleh tahan besar dulu. Kadang-kadang dia keluar-keluar, tapi dia masih kat dalam bulatan yang besar. Tapi kalau dah teruk sangat, jauh sangat dia dah keluar, terus memang kita pun tak kata dia ahlu sunnah wal jamaah. Itu berbalik kepada perkara-perkara yang mereka keluar daripada usul-usul fundamental ahlu sunnah wal jamaah. Nah, boleh kita ambil lagi satu hadis, hadis yang ke-70. Hadis yang kedua dalam bab taqwa, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innad dunya halwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, rawahu Muslim. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya dunia ini lazat ataupun manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah macam mana terjemahannya? Meninggalkan kamu. Macam mana terjemahannya? Mustakhlif hukum. Ha? Menjadikan aja. Okey, tak apa. Menjadikan, kita nanti tengok. Menjadikan kamu di dalamnya. Gitu? Ha? Oh, menjadikan kamu khalifah. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di dalamnya, supaya dia melihat bagaimana kamu beramal. Maka bertakutlah kepada dunia dan takutlah wanita. Sesungguhnya fitnah Bani Israel yang pertama adalah dalam berkenaan dengan wanita. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini Nabi SAW mulakan dengan khabar dunia, tentang dunia. Nabi SAW kata dunia itu apa dia? Hulwatun, manis, sedap. Apa dia terjemahkan? Manis, manis saja. Okey, manis, lazat. Khabirah maknanya hijau. Jadi dunia itu manis dan hijau. Manis tu dari sudut apa? Rasanya. Hijau, hijau boleh rasa kat dalam lidah. Ni air rasa hitam. Mana rasa hitam? Rasa manis ada. Warna tu daripada mana? Pandangan. Jadi Nabi SAW khabarkan tentang dunia ni daripada dua senses. Satu daripada daripada lazatnya, yang ni makan minumnya, begitu mungkin kita boleh letak, boleh masukkan juga dalam bauannya. Dan satu lagi daripada pandangannya. Dan inilah dua panca indera yang yang apa, yang mula-mula sekali apa ni, menilai sesuatu atau bila melihat, bila berhadapan dengan sesuatu, inilah dua-duanya yang mula-mula pandangan, kemudian merasakan. Dan ini menunjukkan sebenarnya kecantikan tarikan dunia. Baik. Takbir ini ataupun kata-kata ini nak menyampaikan, tak nak memberikan makna apa, cantiknya, hebatnya tarikan dunia ini kepada kepada manusia. Sebab manusia selalu lihat, lihat hijau cantik, lepas tu dia nak apa? Nak test, nak rasa, rasa sedap, manis dan sebagainya. Sama ada dia bermanfaat pada dia ataupun mudaratkannya, itu cerita lain. Tapi daripada luar semua tu dia. Dan Nabi SAW mulakan dengan inna sesungguhnya. Asalnya kita tak gunakan inna sesungguhnya. Maknanya kita ada cakap-cakap sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya aku makan nasi ayam tadi, sesungguhnya aku pergi masjid itu. Mana ada bila kita cakap sesungguhnya ni? Bila orang kat depan kita tu macam tak nak percaya dengan kita, ataupun memang tak percaya dengan kita. Dan kenapa dia tak percaya dengan kita pun kerana kita berbohong tau. Tapi disebabkan apa yang kita sampaikan tu susah nak dipercayakan, sebab benda tu tak nampak. Sesungguhnya tadi ada apalah berlaku, ada ada tak pupuk jatuh atas kereta ke apa. Ha, itu nak kena sesungguh orang tak percaya. Ada banjir sampai 2 meter yang tu ni. Selalunya gitu. Jadi kalau dalam hal-hal ghaib contohnya, kita akan dapati digunakan inna nak menguatkan kata-kata. Baik. Adapun dalam hal ini inna dunya halwatun khadira, kerana apa? Bukannya mereka tak tahu, tapi untuk apa? Untuk memberikan kepentingan terhadap khabar ini, bahawa dunia ini adalah sesuatu yang amat menarik, manis dan hijau cantik saja. Jadi menarik. Dan ini satu perkara yang penting. Dan Allah SWT telah menjadikan kamu khalifah, kalau sebagaimana dalam terjemahan itu. Dan maksud khalifah di sini, Allah SWT biarkan kamu tinggal di dalamnya. Itu satu khabar lagi. Jadi buat apa kalau dunia tu cantik, menarik, apa semua, tak ada orang kat dalam, tak ada orang dapat menikmati dunia tersebut. Tapi Allah SWT pilih banyak-banyak orang, manusia, untuk tinggal di dalam tempat yang amat menarik. Itu asal mustahlif hukum. Kemudian kenapa Allah SWT letakkan kamu di tempat yang menarik di dalam dunia? Fayan zurafa kat sini maknanya supaya, ini ta'lil, supaya sebabnya adalah untuk melihat bagaimana kamu beramal, kaifa ta'malu. Subhanallah. Awak perhatikan, inilah sebabnya kita dijadikan khalifah di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk buat masjid cantik-cantik, untuk apa lagi? Buat kapal, untuk buat roket dan untuk apa lagi? Dah bagus kat dulu untuk explore kat bulan lah. Adakah semua itu tujuan kita hidup di bumi ini? Tidak. Hadis ini jelas. Dan hadis ini sama bunyinya dengan, bahkan sama lafaznya dengan Al-Quran. Bayang zura kaifa ta'malu, nak wabi jumpa ni kat dalam Quran. Supaya dia melihat bagaimana kamu beramal. Beramal. Adakah amal awak bagus? Diridai oleh Allah SWT? Ataupun amal Allah itu bersalahan dengan Allah, dengan kehendak Allah SWT, dimurkai oleh Allah SWT. Jadi selalu kita dengar khalifah, khalifah, khalifah dan sebagainya. Ramai yang sangka ia hanya khusus untuk memakmurkan dunia saja. Untuk maju, untuk maju, untuk maju, untuk maju. Kita lupa bahawa Allah SWT jadikan kita khalifah sebenarnya untuk melihat bagaimana kita beramal. Dan ia bermula dengan adakah kita beriman. Amal kita yang pertama sekali adalah, yang paling wajib sekali adalah, kita ikut Rasulullah SAW ke tidak. Amal-amal lain tu nanti dulu. Okay. Sebab Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nanti ada satu generasi duduk di atas muka bumi ni kan. Allah tengok macam mana. Macam mana mereka beramal? Beriman atau tak beriman? Ikut Rasul atau tidak? Gaduh sama sendiri ataupun tidak? Nanti akan digantikan dengan yang lain. Jadi yang generasi selepas itu sebenarnya khalifah kepada generasi sebelumnya. Nanti ini pun sama, dia akan diuji dan sebagainya. Dunia ni cantik apa sebenarnya, lihat macam mana dia beramal. Adakah dia gunakan dunia yang manis, yang cantik ini untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beribadat kepada Allah SWT ataupun tidak, ataupun untuk dia berbuat zalim, untuk bunuh-membunuh, perang memerangi, menindas antara satu dengan yang lain, buat kerusakan atas muka bumi. Baik, sebab tu nanti kita akan jumpa nanti bila dia dah rosak, lama-lama Allah SWT akan apa? Akan binasakan mereka. Baik. Kemudian akan digantikan pula dengan generasi yang lain. Begitulah. Sebab tu dalam surah Zuluk, surah Al-A'raf, surah Yunus pun ada. Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi linanzura kaifa ta'malu. Kemudian kami jadikan kamu khala'if, khalifah-khalifah yang gantikan generasi sebelum itu, supaya kami lihat bagaimana kamu beramal. Sama. Hadis ni pun sama juga. Tapi itu yang kurang ditekankan bila kita cerita pasal apa ni? Pasal khalifah ni. Jadi memakmurkan dunia tu, kita katakan banyak kali, itu bukan maksud utama, bukan primary objective. Tapi dia dilihat apakah dia menyumbang kepada objektif yang utama itu ataupun tidak, iaitu menyembah Allah SWT ataupun tidak, beriman kepada Allah SWT, melaksanakan hukum-hukum Allah SWT ataupun tidak. Baik. Kemudian jika tidak ada apa-apa percanggahan antara menyembah Allah SWT dan memakmurkan dunia ni, maka tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Baik. Tetapi bila bertembung dua kepentingan ini, kepentingan agama, kepentingan dunia, ha, di sini, kalau kita dah tahu, maknanya kita tahu kita akan mengutamakan yang mana satu. Kita akan mengutamakan dunia ataupun akhirat. Kita mesti mengutamakan akhirat, kita mesti mengutamakan agama. Jadi ada pun zaman sekarang terbalik. Sebab selalu didoktrinkan tentang makmurkan, makmur khalifah dan sebagainya. Akhirnya mereka pun kata, tak apa, ini untuk dunia makmurkan dunia. Inilah sebab tu kita ni dijadikan khalifah dan seterusnya. Jadi agama ni semua boleh maslahat. Sikit-sikit maslahat. Tapi maslahat ni cuma apa? Maslahat dunia. Maslahat agama tak nak kira. Baik. Supaya melihat bagaimana kamu beramal. Tetapi dalam dunia yang cantik ini, yang menarik ini, ada dua perkara yang boleh membinasakan manusia. Fat takut dunia, maka takutlah kamu, yakni berwaspadalah kamu terhadap permainan dunia ini, fitnah dunia ini, dan takutlah kamu, waspadalah kamu terhadap fitnah wanita. Sedangkan wanita itu sebahagian daripada kecantikan dunia. Jadi dunia juga adalah perhiasan yang Allah hiaskan untuk manusia. Zuhina linnasi, hubbu syahwati minan nisa'i wal banin, dan seterusnya, kuda, emas dan perak juga wanita. Tapi dikhususkan dua perkara ini kerana dia adalah dua perkara yang amat-amat menggoda manusia, dan apabila seorang itu tidak mengawal dirinya dalam dua hal ini, maka dia akan binasa. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan, fa inna awwala fitnati bani Israel, kerana sesungguhnya fitnah ujian bani Israel yang pertama, kanat fi nisa, adalah berkaitan dengan wanita. Jadi ini khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh lihat tiap-tiap hari. Kita boleh lihat, kita boleh pandang dan baca bagaimana manusia sekarang ni. Apa yang menyibukkan fikiran dia? Dunia dan wanita. Dan kalau kita lihat yang dah difitnahkan oleh wanita ni adalah Bani Israel. Mereka rusak kerana wanita, dan sekarang mereka nak rusakkan pula orang Islam dengan wanita. Dan caranya banyak, ada yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Qaimin rahimahullah ta'ala. Mungkin kita akan baca ke tempat yang akan datang. Jadi di sini kita telah mengambil maksud utama daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini satu daripada macam-macam jenis ketakwaan. Jadi sekali, ini adalah salah satu daripada jenis yang banyak daripada ketakwaan. Antara ketakwaan adalah kita menjaga diri kita daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini disebutkan adalah dunia yang menipu, yakni perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga wanita. Wanita bukan semuanya haram, ada halal. Jadi ini maksudkan kat sini apa? Yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan? Contoh-contoh bagaimana pada zaman sekarang ini fitnah wanita itu semakin membuat. Dan beliau sedang membicarakan sesuatu yang berlaku di negerinya pada zaman lama dulu, dan bagaimana musuh-musuh Islam berusaha sedaya upaya untuk apa, menonjolkan fitnah wanita ini di kalangan lelaki. Bagaimana lelaki dijauhkan daripada kesibukan bekerja, dan akhirnya wanita pula yang disuruh bekerja. Jadi lelaki tak ada kerja, banyak time dan duit banyak. Perempuan dah masuk kat tempat lelaki, jadi lelaki pun tak ada kerja. Jadi lelaki kalau dah banyak time apa semuanya, maka mulalah dia pergi kacau, kacau perempuan, kacau wanita. Berlakulah macam-macam keburukan, keburukan akhlak dan macam-macam jenayah yang berlaku. Dan apabila ini berterusan, maka beruntuhlah akhlak, beruntuhlah akhlak, itulah yang akan berlaku. Akan jatuhlah ataupun akan binasalah umat tersebut. Kita tak mau salahkan semuanya kepada musuh-musuh Islam saja. Tapi ia memang dijadikan Allah SWT sebagai fitnah. Dan Nabi SAW dulu lagi tak ingatkan tentang fitnah dunia dan fitnah wanita. Dan kalau kita lihat zaman kita ni, selepas zaman Syekh, di tempat kita lagi teruk lagi. Baik, kita boleh apa ni, lihat bagaimana wanita itu ditunjukkan di mana-mana saja. Dia jadi barang tontonan, jadi barang jual beli, semuanya untuk penitujuan syahwat. Dan juga manusia, sebab kita manusia ni ada dua perkara yang tak boleh kenyang. Makan, minum, maksud saya tak boleh puas. Kenyang tu boleh kenyang, tapi awak tak boleh puas. Besok nanti makan lagi, nanti kejap makan lagi, minum lagi, dan seterusnya. Sama juga dengan syahwat, syahwat faraj. Syahwat faraj juga tak boleh puas. Jadi kalau kita mengikutkan syahwat, mengikutkan hawa nafsu saja, kita akan jauh daripada agama, daripada akhirat. Allahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.